Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Dan berikutnya dari kitab Asal Sunnah wa Itaqadu Din atau Aqidah Razi'in wal Imanu wal Kiramul Katibun Haqqun, ya para malaikat yang mulia yang mencatat amal hamba adalah hak adanya. Berkata Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala dalam Syarah Sunnah, Syarah Sunnah Tadbir Rahimahullah Ta'ala, والإيمان بالملائكة الكرام من أركان الإيمان. Beriman kepada malaikat, malaikat yang mulia, adalah termasuk rukun iman. Fala budda min al-iman bihim jami'an. Mesti harus beriman kepada mereka semuanya. Nah, Subhanallah Taala. Waktu qaddamna بعض الأدلة على وجوب الإيمان بهم. Telah kami sampaikan dalil-dalil atau sebagian dalil yang menunjukkan wajibnya beriman kepada malaikat. Nah, di antaranya hadis yang masyhur, hadis Jibril ketika Jibril alaihissalam bertanya, "Fakhbirni al-iman?" Disebutkan di antara adalah "Atuminna billahi wa malaikatihi." قال قد شيء ربي حفظه الله تعالى وقد أثنى الله عليهم بمحكم كتابه. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam kitabnya, dalam muhkam kitabnya, dalam Al-Quran, وَبَيَّنَ صِفَاتِهِمْ وَقُرْبَهُمْ مِنْهُ وَعِبَادَتَهُمْ لَهُ وَخَوْفَهُمْ مِنْهُ. وَبَيَّنَ صِفَاتَهُمْ, jelaskan bagaimana sifat-sifat mereka, dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya mereka dan takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. di antaranya dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, "Walahu man bis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun." Ya, mereka senantiasa beribadah kepada Allah, tidak pernah meninggalkan ibadah. Ya, mereka bertasbih di malam dan siang hari, ayat turun tidak pernah berhenti. Ini para malaikat. Di antara sifat mereka, sifat khalqiyah, terangkan di antara sudah satu fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin. Ya, mereka memiliki sayap masna wa sulasa wa ruba, ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Yazidu bil khalqi ma yasha, dan Allah tambah dalam penciptaan apa yang dikehendakinya. Di antara Jibril alaihi salam, beliau memiliki lebih dari 4 sayap, tapi memiliki 600 sayap. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Ishaq, saya ulangi, Abu Ishaq Asy-Syaibani, Abu Ishaq Asy-Syaibani berkata, "Saltu Zirra ibn Hubaysin." Aku bertanya kepada Zir ibn Hubaysin, "An qalillah azza wa jal," tentang firman Allah azza wa jal, "Fakana qaba qawsaini awadna." Qala qad zir ibn Hubaysin, "Akhbarani ibn Mas'ud," aku telah dikabarkan oleh ibn Mas'ud, Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengabarkan beliau, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu sittumiyah janah." Saya ulangi, "Lahu sittumiyah janah." Nabi SAW melihat Jibril, ya, dan beliau memiliki 600 sayap. Demikian juga Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, saya ulangi, ditanya, lebih tepatnya berkata tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Kata beliau, "Ana awwalu hadhihi ummah salan dalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku adalah orang yang pertama di umat ini yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ayat ini. "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Wa Faqala innama huwa Jibril. Ya, itu adalah Jibril alaihissalam. Beliau telah melihat, sungguh telah melihatnya di kali yang lain, jadi Jibril alaihissalam. Ketika Mi'raj beliau melihat Jibril. Kata beliau, lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alayha ghayra hatayni marratayn. Aku tidak pernah melihat, kata Rasulullah SAW, itulah Jibril, dan aku tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya selain dua kali, tidak pernah melihat bentuk asli Jibril kecuali dua kali. Ra'aituhu munhabitan minas sama saddan idhamu halqihi ma bainas sama'i il ardi. Aku lihat ini kali pertama ini, aku melihat beliau turun dari atas. Ya, tubuh beliau, besarnya tubuh beliau menutup ufuk, menutup antara langit dan bumi. Dalam satu riwayat, ya, beliau terlihat oleh beliau dalam keadaan memiliki nama tersayang. Dan kali yang kedua adalah ketika Mi'raj. Di antara sifat khalaqiyah malaikat, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, udhina li an uhaddifa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh. Udhina li, telah diizinkan untukku an uhaddita an malakin min malaikatillah, untuk aku menyampaikan tentang satu malaikat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala dari para pembawa arsy. Apa yang sifatnya beliau sampaikan, annama baina shahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 amin. Jarak antara ujung telinga malaikat pembawa arsy, jarak antara ujung telinganya sampai pundaknya, itu jaraknya perjalanan 700 tahun. Iya, menunjukkan besarnya malaikat, besarnya postur malaikat pembawa arsy. Antara ujung telinganya sampai pundaknya perjalanan 700 tahun. Annama baina syahmati udhunihi ila tiqihi masiratu 700 am. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala akhbar wa azam. Besarnya makhluk Allah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akhbar wa a'lam. Kemudian para malaikat juga memiliki tugas-tugas tertentu. Ada ditugaskan untuk mencabut ruh. Ada yang ditugaskan, kemarin kita baca, ya, untuk fitnah kubur, bertanya kepada setiap yang dikubur tentang Rabbu, Wa Nabiyyu. Ada yang ditugaskan dengan awan, satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang. Kata beliau, "Malakun min malaikatillah azza wa jal muwakkal bis-sahab." Ada satu malaikat dari malaikat Allah yang ditugaskan dengan awan. Biyadihi aw biyadihi mihraqun minnar. Di tangannya ada alat membakar dari api. Yazuru bihi sahab. Ya, untuk menggiring awan. Menghadik awan. Yasuquhu haitsu amarahu Allah. Ya, menggiring awan, mengarahkan awan ke mana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memerintahkannya. Dan ini syahid, di antara sekian tugas-tugas malaikat dan tugas mencatat amal Bani Adam. Min hasanatin wa sayyiat. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsi ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yataraqqal mutalaqqiyani 'an yamini wa shimali qa'id ma yalfidhu min qalin illa ladayhi raqibun 'atid. Iya, tidaklah dia melafadzkan satu ucapan pun kecuali ada di sisinya Rasulullah ibn Adid yang mencatat segala sesuatu. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, mengisahkan ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala sakit dan beliau merintih, diingatkan, ya Abdillah, ya, saya mendengar kata yang menjenguk Allah subhanahu wa malaikat mencatat sampai pun rintihan si sakit. Ya, maka beliau radhiyallahu rahimahullah ta'ala pun meninggalkan, ya, perbuatan beliau rahimahullah ta'ala. Tidak mengadu, tidak merintih ketika merasa sakit. Sebagai penutup, saya bacakan nasihat dari Asy'al Walid Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala. Kata beliau, "Falyattaqillaha al-'abdu fi aqwalihi wa amalihi wa tasarrufatihi wa hatta bi khatarati qalbihi." Hendaknya seorang hamba senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bertakwa kepada Allah dalam ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, iya, tindak tanduknya, hatta dalam betikan hati. وليعلم أن الله يعلم سره وجهره ويعلم أسر وأخفى ونعماله الصالحة كبيرها وصغيرها مسجلة له ونعماله وأقواله سيئة مسجلة عليه. La yutraku min hasyai. Hendaknya dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu yang tersembunyi dan terang-terangan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sirri wa akhfa. Dan bahwa saya amal baik dia, yang besarnya, yang kecilnya, tertulis, tercatat. Dan juga amal jelek dia, ucapan-ucapan jelek dia juga musajjalah hari. Tertulis. Tidak ada yang tertinggalkan sedikit pun. Kata beliau, kata Syekh Al-Walid Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala ra'a, waliyastahil 'abdu min rabbih raqib 'alayhi. Waladhi yara ويسمع قواله وأماله. ولو كانت في الصخرة الصماء في ليلة ظلماء. Ya, hendaknya seorang hamba malu kepada Allah, kepada Rabbnya yang Raqib, yang senantiasa mengawasi dia. Ya Allah maha melihat dan mendengar ucapan dan perbuatan dia. Iya. Walaupun dia lakukan di dalam batu yang hitam di malam yang gelap, Allah mengetahui sesuatu yang ada. Di batu yang gelap, di malam yang gelap, yang dilakukan di tempat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Kata beliau, wal yastahi minal malaikatil hafidhin al kiramil katibin. Dan daki seorang hamba, daki seorang hamba malu kepada para malaikat yang menjaga dia, malaikat-malaikat yang baik yang menjaga dan mencatat, iya, ucapan dan perbuatan dia. Demikian Nabi Rahimahullah ta'ala. Wallahu'alam. Assalamualaikum.